indah tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. kita goyang pagi kan malam ini. BBG hadir lagi dengan musik paling asik. Thank you. barang, sukanya yang punya barang. Pilih-pilih pasangan, cari-cari setelnya. Ladies and gentlemen, please welcome I, Gomez LX Me. Let's go. Benya fitnah ataupun hina, tapi memang kenyataan semua sama. Gak punya cinta, suka apa adanya, tapi salah nanya apa adanya. Kalau memang lo maunya begituan, kenapa harus pakai cara pacaran? Aku ngomong aja, gak usah pura-pura, karena cuma gila yang mau nerima. Kepikiran di batu, dan cuma duduk bisu, dan cuma tipu-tipu. Padahal kau tahu, nanti jangan marah, cuma bercanda. Kalau kau marah, ya marah saja. LX Remix. Sekarang sukanya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari ketenaran. Kayak memang menarik, bikin orang tertarik. Jadi banyak yang mulut sekar muka. Kenya pisa ataupun hina, tapi memang kenyataan semua sama. Maksudnya cinta suka apa adanya, tapi malah nanya apa adanya. Kalau memang lo maunya begituan, kenapa harus pengecara pengecaran? Lo ngomong aja, gak usah pura-pura, cuma yang gila yang mau nerima. Kepikiran di batu, dan cuma duduk bisu, dan cuma tipu-tipu. Padahal tak tahu, nanti jangan marah, cuma bercanda. Kalau kau marah, ya marah saja, asal jangan terlalu. Karena ini lagu-lagu. Bye.